ciptakan puisi untukmu yang telah tiada lagi. Serasa aku ingin lari dari derita ini yang membekas di hati. Andaikan engkau masih ada, tak mungkin hidupku begini, menangis dalam kedukaan. Masih ada, tak mungkin.